Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita menjadi orang yang selalu ditolong Allah dalam segala urusan. Hadirin, hidup ini berat. Satu, karena cita-citanya hanya duniawi. Makin kuat cita-cita duniawi, makin berat saja hidup ini. Karena dunia tidak akan membuat bahagia. Makin kuat cita-cita akhiratnya, ingin jadi ahli sorga, ingin bertemu dengan Allah, ringan. Entah bagaimana, para pecinta akhirat ini oleh Allah diringankan saja. Walaupun masalahnya banyak, pelik, berat, tapi hati dibuat ringan-ringan. Yang kedua, orang itu menjadi berat dan sengsara kalau sangat kuat berharap dari selain Allah. Sangat bersandar kepada makhluk. Makin kuat hatinya bersandar, bergantung ke makhluk, makin tidak menikmati hidup ini. Karena yang disandari sebetulnya tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Yang ketiga, yang membuat berat hidup ini adalah jauh dari pertolongan Allah. Apapun yang dimudahkan Allah jadi mudah, apapun yang tidak dimudahkan jadi susah. Oleh karena itulah, kita ini, hidup ini, diberi otak ini, sebetulnya inti terpenting dari otak kita ini adalah bagaimana supaya kita bisa hidup ini ditolong oleh Allah. Jadi otak ini bukan untuk memecahkan sendiri masalah, tapi dengan adanya pikiran ini, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi bisa ingat tafakur kepada, zikir kepada Allah dalam berdiri, duduk, berbaring supaya ditolong oleh Allah. Karena prinsip dasar makhluk adalah la haula wala quwata illa billah. Makhluk itu tidak ada daya untuk menolak musibah yang menimpa dirinya, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Jadi harusnya hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari terus mikir bagaimana saya supaya ditolong oleh Allah. Karena kalau Allah mau, beres urusan, tidak ada yang rumit. Dan sebetulnya selama ini pun kita ditolong oleh Allah, diurus. Lah siapa yang ngasih makan, yang mendetakkan jantung, yang mengurus tubuh ini secara sempurna tiap hari? Siapa? Kita susah ngurus tubuh ini karena tidak tahu. Tetapi kita membutuhkan pertolongan Allah lebih dari itu. Nah, biasanya kalau orang punya hutang, sangat gigih mau pinjam uang ke orang. Tapi apakah gigih minta ke Allah? Biasanya orang kalau ingin sesuatu berusaha keras mencari akal supaya ada orang yang menolongnya. Tapi apakah kita berusaha keras supaya Allah menolong kita? Ini yang harus kita pikirkan. Dan ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan maaf ini diulangi kembali, karena kita sering mengabaikan, yaitu wasta'inu bisabri wassalah. Kita baca ada dua ayat berkaitan dengan ini. Silakan Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salat. wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabbnya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat salat itu kecuali orang yang yakin. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin kepada Allah, kita bekal kembali kepadanya. Jadi salat itu berbanding lurus dengan yakin. Makin yakin Allah yang bisa nolong, makin yakin Allah satu-satunya yang bisa menolong, makin khusyuk. Coba lihat orang yang pinjam uang dan yakin, maaf, begitu berharap kepada yang dipinjaminya ini, meminjamkan, begitu, ya maaf karena sering datang bertamu ke pesantren ini yang dalam kesulitan, bagaimana itu ya fokusnya mencurhatkan, menempatkan diri supaya mendapat bantuan. Jadi sebetulnya khusyuk itu bukan sesuatu yang sulit, karena kita sering khusyuk ketika kita sangat berharap sesuatu, berharap pertolongan, atau takut juga kita khusyuk. Ketika takut kita menjadi fokus sekali. Nah ini bergantung yakin ke Allah. Satu lagi ini ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi ini satu pasang hadirin, sabar, salat. Jadi kalau ada apa-apa ingat wasta'inu bisabri wassalah. Sabar. Sabar itu apa? Intinya sabar adalah menahan diri. Tahan diri ini dari perkataan, dari sikap, dari perilaku yang tidak disukai Allah. Walaupun berat ujiannya, kita tidak mau mendapatkan kepahitan, tapi mulut, sikap tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang tidak disukai Allah. Tahan, tahan, tahan. Ini adalah bagian dari sabar. Sabar itu ada di tiga tempat minimal. Satu, sabar dalam taat. Seperti sholat subuh ini juga harus sabar. Kalau yang tidak terbiasa imamnya bacaannya panjang, timbul jengkel. Saum juga harus sabar. Kalau tidak kuat ya nanti pas azan dia makan. Saya sangka azan maghrib, habis sama sih katanya, duhur dengan maghrib. Ngaji harus sabar, baca Quran. Tanpa kesabaran maunya surat pendek, dari biasanya odoj, one day one juice, terus berkurang jadi one day one hal. Wadoh, satu hari satu halaman ya. Nanti odoa, satu hari satu ayat. Lama-lama wadol hadirin. Lalu bersedekah juga harus sabar, karena maunya, coba ini tes kesabaran. Kalau ada uang 120 ribu, yang mana yang sedekahkan? Jujur, 20. Alhamdulillah, terima kasih atas kejujurannya. Sekarang ditingkatkan rezekinya jadi 125.000. Yang mana akan disedekahkan 3 lembar. 5.000, 127.000, 2.000. Santri ya, jadi saya bisa paham. Hadirin, nah begitulah kita perlu kesabaran untuk mau mengeluarkan yang sebetulnya kita mampu ya, tapi begitu. Dalam ketaatan kita perlu sabar, kalau enggak kualitas ketaatannya jadi sangat rendah. Juga dalam sholat ya, tahajud itu harus sabar. Rasulullah sampai bengkak kakinya, tanpa kesabaran tidak mau tahajud. Kemudian sabar dalam apa yang tadi, taat, dan juga sabar dalam maksiat. Oh, sabar maksiat apa? Menjauhi kemaksiatan. Karena maksiat itu perlu kesabaran untuk dijauhinya. Turun dari masjid, ada ikhwan, akhwat lewat, harus tahan. Nafsu pasti pengen lihat. Udah lihat kucing saja ya. Lihat, dijaga pandangan, itu perlu kesabaran. Mulut mau ngomong aja, mau celetak-celetuk, mau bergurau, bahkan mau menghina, meremehkan, tahan, tahan. Mulut ini ditahan supaya yakin yang keluar tuh betul-betul yang benar, yang manfaat, yang tidak melukai. Ini perlu kesabaran. Kita ada amarah, ada nafsu, ada syahwat. Nah ini perlu kesabaran, ada cinta dunia. Contoh sudah punya keinginan, ini mesti sabar Pak. Orang biasanya kalau sudah punya keinginan, ya. Kalau udah ingin, biasanya enggak sabar, suka tergesa-gesa ingin dimiliki. Akibatnya ya banyak kekecewaan, banyak penyesalan. Satu lagi adalah sabar ketika menghadapi musibah. Kalau menghadapi musibah, alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ayat tentang bagaimana sabar menghadapi musibah. Jadi dalam taat kita juga harus sabar. Ingat ya, kalau lagi taat tuh saya harus sabar nih. Juga dalam menjauhi maksiat, beragam maksiat itu harus sabar. Ini ada peluang calon koruptor, korupsinya sudah ada, tapi ini tidak halal, sabar untuk menjauhinya. Ini ada sate di depan kita, aduh, tapi sate teman, sabar ya untuk tidak mengunyahnya. Nanti tunggu giliran. Hai, gilirannya saya tinggal tusuknya ya, nggak apa-apa, belum waktunya dapat rezeki. Silakan dibacakan sabar menghadapi musibah. Ustaz. Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi jangan ngarep-ngarep hidup tanpa masalah, tidak mungkin. Allah sudah janji, tapi itu pun sedikit, bisyai ya, bahwa Allah akan menimpakan pasti ini sedikit yang membuat takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi semua kepahitan itu adalah sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan. Bahkan kalau lulus lewat ujian itu, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau lulus lewat ujian itu, asal sabar aja, dia sabar aja, maka Allah memberikan curahan kebaikan yang besar, keberkahan yang besar, curahan kasih sayang Allah, dan tuntunan lewat sesudah lewat ujian itu. Makanya kalau kita menghadapi kepahitan, ingat di sana itu ada karunia yang besar, seperti kunci lah ya, masukin ceklek, nah isi kulkas untuk kita semua. Jadi kalau ada kepahitan langsung ingat, oh di depan ini akan ada karunia besar. Kalau lagi dihina orang, sakit, apa aja yang gak enak itu, langsung ingat, oh ini adalah jalan untuk mendapatkan karunia besar di sana. Di depan, kuncinya cuma satu, apa? Sabar. Bagaimana sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dua kuncinya, ketika ditimpa musibah, mulut ini dengan hati harus klik sama, kami milik Allah. Jadi suka-suka Allah aja kita mau diapain itu ya. Seperti ada orang, seorang pemuda yang sakit, lumpuh badannya, telinganya susah dengar. Ketika ditanya, dek, bagaimana menyikapi keadaan fisik seperti ini? Oh, Allah pasti melakukan yang terbaik untuk yang dimilikinya. Saya ini milik Allah, Allah pasti melakukan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Alhamdulillah, orang lain mungkin banyak pahalanya dengan banyak amalnya. Mudah-mudahan saya punya pahala dengan belajar sabar. Begitu. Ketika kita yakin ini titipan Allah. Dan yang kedua, cirinya orang sabar, tidak pernah berharap kecuali hanya dari Allah. Makin kuat berharap kepada selain Allah, makin susah sabar. Semakin hanya Allah tempat kembalinya segala urusan, itu makin mudah untuk bersabar, karena Allah lah yang menyabarkan. Nah itu sabar. Sekarang sholat, pokoknya kalau ada apa-apa, ingat sabar dan sholat. Jangan celetak-celetuk, jangan nulis di status, jangan komen di Facebook apa-apa yang bikin kita komplain terhadap perbuatan Allah. Dan segera sholat saja. Saya sholatnya tidak khusyuk, bukan tidak khusyuk, belum khusyuk. Sama kalau itu mah ya. Jadi gimana kalau pokoknya ada masalah, satu, perbaiki waktu sholat dulu. Teman-teman sekalian, ya suka lihat di masjid itu yang sangat serius kepada pertolongan Allah tuh, kalau lelaki dia berbondong-bondong cari sah pertama. Pokoknya yang hidupnya bakal banyak ditolong Allah itu ke masjid itu, as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu tuh bukan datang ke masjid pada waktunya, tapi datang ke masjid sebelum waktunya. Rasulullah kan sudah mengingatkan untuk laki-laki itu saf yang paling utama itu saf pertama, baru sesudahnya, sesudahnya. Dan untuk dapat saf pertama tidak bisa datang belakangan, maka datanglah ke masjid lebih awal. Allah tahu nih, ini orang ini serius nih, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktu tuh kalau diurutkan urutannya, yang pertama as-salatu ala waqtiha, amal yang dicintai Allah, yang kedua birrul walidain, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Tuh tingkatannya seperti itu, di atas birrul walidain. Makanya jangan nganggap remeh sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu tuh seperti memasukkan kunci. Kalau sudah waktunya itu udah masuk kuncinya. Kalau gak melaksanakan sholat gak diceklekin, gak kebuka nanti. Makin lambatnya klekinnya, lambat kebukanya. Benar? Coba, orang telat sholat itu tidak selamanya karena terhalang. Pernah ada yang ngantor telat aja, tanya kenapa ke kantor telat, habis ini pak bos karena macet. Akhirnya si bos ini besoknya ngomong begini, eh kamu dengar-dengar dapat hadiah umroh gratis dari gubernur. Oh iya pak, ya salah syaratnya datang ke gubernuran hari Selasa itu jam 7 pagi, gak boleh telat. Siap pak, siap, saya siap datang ke sana. Kamu telat gak? Enggak pak, enggak, dijamin gak telat. Tuh, hari kemarin ke kantor macet aja tiap hari. Rupanya orang itu telat itu bukan selamanya karena macet, tapi karena memang tekadnya gak kuat untuk tepat waktu. Kalau tahu bekal macet, buktinya kalau mau ada hadiah, bagaimana caranya supaya gak, saya akan datang lebih pagi pak, gitu, supaya gak kena macet. Berarti bisa kita tuh datang tepat waktu. Habis wudhunya antri lah, orang yang ke masjid juga sama wudhu. Adik-adik ini para santri ya, yang pengen ditolong Allah, digampangkan ingat urusannya, ayo rebutan. Tapi kan tidak mungkin di masjid saf pertama semua kami sih mengalah. Hah? Jangan alasan hadirin, masa mengalah sambil tidur. Kalau ibu-ibu bagaimana? Ya diatur memang saf yang paling enak paling belakang, sambil nyender, sambil nelonjor ya, punya alam yang lain. Namun yang paling pasti Allah tahu siapa yang mau sholat tepat waktu, siapa yang sering menunda, apalagi yang mengakrabkan antara duhur dengan asar supaya satu wudhu. Jadi sebelum adzan 5 menit duhur, pas adzan baru langsung qomat sendiri dan asar. Ini tidak baik. Usahakan sholat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid, terutama para lelaki. Wanita juga sepanjang tidak jadi fitnah, bagus ke masjid, banyak nambah ilmu. Bapak-bapak lelaki, siapapun lelaki yang tidak mau ke masjid dan sholatnya di rumah terus, disebut apa? Lelaki solehah ya. Udah nanggung, pakai mukena aja sama-sama di rumah. Para wanita, para istri, kalau melihat suaminya sholat di rumah, usir. Pak, bukan di sini tempatnya, Pak. Kami membutuhkan kepala keluarga lelaki. Lelaki ke masjid. Sholat isya berjamaah, seakan separuh malam. Ini hadis riwayat Muslim. Dianggap sholat terus-menerus. Setengah malam, Pak, kita dianggap sholat terus. Nih, sholat subuh jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan seluruh malam, sepanjang malam kita dianggap sholat terus menerus. Kalau ahli sholat isya, sholat subuh jamaah, biasanya duhurnya juga di jamaah itu, karena yang paling berat itu subuh. Kalau kita biasa sholat berjamaah, mudah-mudahan kalau kita meninggal malam-malam gitu, dicatatkan meninggal dalam keadaan sholat. Ayo siap semuanya ini. Pokoknya kalau sholat sendiri, apalagi lelaki yang sholat di rumah, itu rada dekat dengan sikap sifat munafik. Berat buat orang munafik itu, berat sekali sholat jamaah itu. Bukan munafik akidahnya, tapi munafik akhlaknya. Dua yang segera kita perbaiki adalah jumlah. Tadi apa? Waktu. Pokoknya kalau ingin ditolong Allah, as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, jangan suka sendirian, rugi. Hanya satu kali, kalau jamaah 27 kali lipat, kalau di masjid bisa berlipat-lipat lagi. Makin jauh ke masjid makin bagus. Itu ada yang tunanetra, saya lihat di YouTube, dari masjidnya, padahal ini di Arab, segitu jauhnya pak, lewat panas, dingin, pakai tali sehingga beliau menyusuri tali aja karena tidak mau menyusahkan orang lain ke masjid itu tidak lihat. Nah ini yang melek-melek begini, kalau sampai tidak ke masjid rugi. Yang kedua jumlah, kalau mau perbaiki sholat minimal ya 40 rakaat sehari, fardu 17, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya saya mau semangat menggapai pertolongan Allah, subuh 4 dan maghrib nanggung 3 lah kurang enak, buletin aja 4, tidak boleh. Nah Isa capek 2 aja, tukeran dengan subuh, jangan ngarang. Ini 17, kemudian ditambah rawatib. Qobla subuh, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Qobla duhur, ba'da duhur, bisa 2-2, bisa 4-4, atau 4-2. Ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi. Qobla subuh, Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini minimal nih, jangan lepaskan. Sekuat tenaga jangan dilepaskan ini. Duhur bisa 4-4 sebelum, dan bisa 4-2 ya. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Jangan kerajinan ba'da subuh dengan ba'da asar, enggak dilarang. Bagaimana kalau qobla asar? Silakan. Qobla maghrib? Silakan. Qobla isya? Silakan. Tambah lagi sebelumnya sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, qobla, bagus, makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. 40 minimal, kalau kurang tambah duhanya 2. 11 tahajud. Memang tahajud yang bagus itu adalah yang panjang. Rasulullah mah ya panjang ya 11. Usahakan 11 rakaat. Kalau bacaan kita belum punya yang panjang-panjang, ya 11 rakaat. Jadi berapa tuh? 17 tambah 10 27 ditambah 11 28 tambah duha 2 minimal. Coba pegang itu terus, siapa yang lagi dililit hutang dan itu, pegang aja sujudnya. Tapi sholat ini dibanyakin karena inilah yang disukai Allah, bukan Allah harus bayarin hutang ya. Jadi jangan ngotot nanti utang lunas, ibadah lunas. Enggak, bagi kita ibadah supaya disukai Allah. Kapan bayarnya utang, nanti Allah udah tahu waktu yang paling pas. Jangan ngotot, ya Allah hari ini debt collector, please ya Allah. Tenang, ada debt collectornya juga, itu makhluk ciptaan Allah. Saya ditagih nih di luar, saya gak berani keluar, padahal saya mau ke masjid, ajak ke masjid. Ada itu dulu cerita, dia dijagain oleh debt collector di luar, tapi dia gak mau meninggalkan sholat jamaah. Dia ajak ke masjid. Terakhir ini pak, berita nyatanya terakhir, debt collectornya sudah berhenti jadi ngedebt ya, jadi kolektor. Dan dia datang khusus minta maaf pak, karena sudah pernah nagih dengan kegalakan. Ajak sholat. Lalu nah yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehusuannya. Bukan terakhir, yang ketiga. Saya mohon maaf para pendengar, Pak Miftah Farid yang harusnya mengisi sekarang sudah berada di Madinah. Jadi semoga berkenan lanjutkan sedikit ini ya, tentang bagaimana mengupayakan supaya urusan kita apapun urusannya ditolong oleh Allah. Jadi jangan berat sholat aja. Ingat apa-apa sedih, ambil air wudhu. Saya belum khusyuk. Jadi khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu bukan perintah yang tidak mungkin kita lakukan. Lihat para pemanah juga khusyuk tuh, ya. Tidak ada yang mana cengar cengecer. Jerit situ, enggak. Khusyuk sekali. Lihat itu para pemanah tuh benar-benar fokus khusyuk. Bisa tuh. Pinjam uang khusyuk. Kertak-kertak. Ada apa tuh? Khusyuk. Apalagi sedang solo bifak, khusyuk ya, kursuk-kursuk. Ada apa? Sering kita khusyuk. sering khusyuk. Khusyuk itu adalah fokus, diantaranya seperti itu. Nah, biasanya kita tuh khusyuk, fokus tuh kalau sangat berharap atau sangat takut. Makanya kalau orang yang berharapnya hanya Allah saja yang bisa nolong saya, hanya Allah yang bisa nolong, itu besar kemungkinan khusyuk. Ini saya lagi minta tolong kepada yang menentukan segala-galanya. Ini saya lagi minta kepada yang memiliki segala-galanya. Ini saya sedang berlindung kepada penguasa segala-galanya. Ketika yakin hanya Allah satu-satunya yang bisa nolong, maka sholat itu bisa akan lebih baik, lebih semangat. Tapi kalau bukan Allah yang sebagai penolong, dia akan berat untuk melaksanakan sholatnya. Cobalah hadirin, upayakan khusyuknya mulai dari wudu yang bagus. Wudu itu jangan kecebek-kecebekan ya. Kemudian berpakaiannya yang baik, sebaik mungkin. Allah sih gak membutuhkan pakaian kita, tapi kita berpakaian, kita sering melakukan yang terbaik buat manusia, kenapa ke Allah enggak? Yang proporsional. Kemudian kita jaga, selain waktunya, seperti membuka brankas. Lihat, membuka brankas pelan, ceklek, putar-putar, ceklek. Karena kalau membuka brankas tidak fokus, dia tidak terbuka. Cobalah begitu hadirin. Sudah luruskan niat, Allahu Akbar, ceklek. Dinikmati itu takbir itu seperti masuk ke nomor yang Allah sukai. Bismillahirrahmanirrahim, ceklek. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi tiap bacaan tuh klek klek klek. Beda dengan begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, suratul adina namra. Udah belum fatihahnya ya? Perasaan udah, nengok kanan, dia udah ruku, berarti udah kan? Allah, ini mah muter-muter berankas sesukanya pak. Allahu Akbar. Yang enak ruku tuh, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Enak kan ini? Jadi tiap bacaan tuh klek klek, tumanina, jangan tergesa-gesa, jangan ingin cepat nikmati. Apalagi pada waktu doa di antara dua sujud, sesudah sujudnya yang bagus keluar itu doanya, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya ya Rab, wajburni, cukupi saya ya Allah. Terus sudah wajburni, warfa'ni, angkat derajat saya wahai Allah, warzukni, berikan saya rezeki yang halal, yang barokah, wahdini, tuntun saya ya Allah, tuntun, tunjuki, wa'afini, sembuhkan, sehatkan saya ya Rab, wa'fu'anni, hapuskan, cabut semua aib dosa saya sebersih-bersihnya, sampai tidak berbekas. Coba itu, Allahu Akbar. Coba dinikmati begitu, dilatih hadirin. Makin sering kita menikmati sholat, makin enak, makin diijabah. Ciri-ciri sholat yang diterima Allah yaitu ya yang paling khusyuk. Saya khusyuknya kalau lagi galau sedikit sholat aja. Allah kan Maha menghargai. Allah lihat kita berwudu, itu dihargai. Allah lihat kita menyiapkan sholat, itu dihargai. Allah tahu kita ilmunya terbatas, sambil kita tingkatkan belajar tentang memahami bacaan sholat. Begitu hadirin, Jadi jangan ke siapa-siapa, jangan kemana-mana dulu selain ke Allah dulu ya. Dan yang lain-lain mah gak akan bisa nolong kalau gak digerakkan oleh Allah. Percuma aja, percuma. Nelepon ke sana ternyata gak diangkat, jengkel. Nge-WA udah contreng biru 2, gak dibalas, leng. BBM udah R, gak dibalas, wal. Jengkel, padahal Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang manfaat. Karena kalau lagi ada masalah, kita suka bingung harus apa, harus kemana. Sekarang jangan bingung lagi. Ada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ini dalilnya. Jadi kalau lagi bingung-bingung gitu ya, lagi sedih-sedih, lagi jengkel, cemburu, galau, udah enggak usah ribet, ada Allah. Silakan. Tes surat Al-Baqarah 186. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Oh, jika engkau bertanya kepadamu, jika bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Jadi seperti sekarang ini Allah sedang menyimak kita nih, mendengarkan, mengetahui masalah kita, mengetahui semua jalan keluarnya, menggenggam setiap yang kita inginkan, menguasai apapun yang kita takuti. Enggak ada yang lepas dari Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kita sebaik-baik pelindung dan penolong. Sedih? Sholat. Kecewa? Yeh, gak ada yang jawab hadirin. Kecewa? Punya hutang? Bayar hadirin. Punya hutang? Bayar sambil minta ke Allah lewat sholat. Cemburu, sholat. Ingin sesuatu, pokoknya sholat dulu. Bingung, sholat. Ah udahlah, paling enak sebetulnya. Dan sholat itu adalah zikir yang paling komplit. Dalam keadaan berwudu, sholat itu menghadap kiblat, sholat itu takbir, tahmid, tahlilnya lengkap, solawatnya ada, dalam solat ada bacaan Quran, ada ruku, ada sujud, dan ada doa spesial yang diapit oleh 2 sujud. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Baik, ada pertanyaan? Sudah lama kita tidak berdiskusi. Oh, terima kasih sebentar Pak. Pagi ini di Trans Studio Mall ya, TSM. Saya kalau ngedengar TSM tuh yang kebayang Tasikmalaya aja. Seperti SBY yang kebayang Surabaya. Kita kumpul warga Bandung dan sekitarnya di TSM, ada Ustadz Komarudin Khalil jam 9 dan jam 10.15 bagian AA insyaallah. Kajian yang akan dibahas tentang Asyakur Asma Allah. Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun juga. Masya Allah. Ini paling nikmat nih kalau mendengar ini. Silakan Pak pertanyaan sesudah ini penelpon radio ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi dari Cibeber Unjani, tua di Karawang, kerja di Perum Peruri, Pak. Agim. Maksud saya tinggal di Cibeber Unjani, Pak. Oh, iya. Karena Pak Ustaz kalau enggak salah pernah di ya. Cibeber. Nah, jadi super. Baik, Pak. Agim. Menarik sekali dari penjelasan tadi mengenai wasta'inu bisobri wasola. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara memelihara hati dalam mencapai khusyuk tadi. Karena dalam hati, dalam pikiran, pada saat sholat barangkali seperti Agim bilang, mungkin bukan tidak khusyuk, tapi belum khusyuk. Nah, saya ingin mendapat kan kiat-kiat bagaimana kita bisa memelihara hati sehingga khusyuk dalam sholatnya itu tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya ya, saya ini menjawab bicara ini tuh sejujurnya ini mah Pak, tapi rahasia kita-kita aja. Saya lagi ingin memperbaiki sholat saya Pak. Jadi sengaja saya ceramah ini supaya saya kekunci oleh omongan sendiri gitu Pak. Jelas. Jadi khusyuk juga saya belum, baru ingin Pak. Besar harapan dengan ceramah begini sholat saya jadi lebih bagus. Makanya kalau Bapak nanya bagaimana supaya menjaga hati, itu masalah saya Pak. Jadi begini aja, mau nyebut begini asal gak kehatian. Saya juga rada berjuang. Sholat yang paling khusyuk yang saya rasakan itu waktu itu Pak, waktu mau meninggal ya. Masa saya tiap hari mau meninggal ya. Saya pernah merasakan sholat waktu itu karena suhu tubuh sudah sangat dingin Pak, dan sudah di bawah 33, sudah 32,7. Saya merasa oh, ini sholat terakhir saya nih. Udah sambil duduk tuh, udah nangis aja tuh, nyebut takbir juga, Allahu Akbar, berbeuy air mata ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kebayang dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha pengasih, berbeuy air mata ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah, berbeuy air mata ini. Nah, pengen, maksudnya bukan pengen mati lagi, tapi pengen sholat seperti itu tuh ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Kelihatannya lebih dekat khusyuk Pak kalau kita fokus, kalau belum bisa fokus Allah Maha Mendengar, tapi fokus kepada arti makna bacaannya itu. Mungkin langkahnya itu Pak, coba pahami bacaan dan ikuti jiwai dengan baik ya. Tadi Ustaz baca ayat itu yang akhir Al-Baqarah ya, Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Wah, itu Rasulullah juga berlimpah air mata tuh pada waktu baca itu. Ayo kita pahami aja bacaannya, terus seperti buka berangkas tadi. Saya baru bisa jawab itu Pak. Doakan saya sing cocok ceramahnya dengan kelakuannya Pak. Udah, nanya yang di radio aja, jangan yang susah-susah nanyanya. Ini pagi nih, tidak boleh memberikan kesusahan. Telepon silakan. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda untuk menghubungi di 0222017076. Kali ini sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dut Sukabumi. Baik, silakan Pak. Dengan Dut. Engkau Pak. Dut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di Terawang dulu. Ini Ndud ya? Iya. Iya. Apa kabar Ndud? Bapak sehat? Belum sehat, Pak. Belum sehat. Ya, doain aja ya. Ya, semoga Allah yang maha mendengar, yang maha menyembuhkan, memberikan kesembuhan. Amin. Gimana, apa yang kerasa oleh Bapak sekarang, Dud? Ya. Apa yang dirasakan Bapak? Pinggangnya. Pinggang? Iya. Usia berapa sekarang, Bapak? Ada 60 lebih, kayaknya. 60, ya. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan, Dud. Sing selamat. Dud kan sakit, iso sakit, doakan ya. Aja doanya mustajab, ya. Amin. Sing selamat. Jadi yang masak, yang apa, siapa sekarang? Ada saudara. Allah menggerakkan yang lain, ya. Iya, iya. Makasih ya doanya. Ya, terima kasih, Dud. Dud ya, ini... Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dud sudah 30 tahun lumpuh berbaring. Kakaknya Isoh 35 tahun berbaring. Ibunya meninggal, diurus oleh bapaknya. Bapak sekarang sakit, tapi yakinlah Allah menggerakkan yang lain untuk ikut membantu. Karena gak bisa masak, gak bisa kemana-mana ya. Allah maha baik. Kenapa Allah Maha Baik menciptakan seperti ini? Oh, pasti ada perhitungan yang sempurna. Nanti di akhirat kita akan lihat orang-orang yang diberikan ujian berat boleh jadi lebih duluan ke sorganya. Kalau benar-benar ridho kepada perbuatan Allah dan patuh. Silakan. Baik, selanjutnya ada Teh Zakiyah di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Teh. Assalamualaikum, A'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'a, ini saya, Zakia. Pertama, mohon maaf lahir batin ya, A'a. Sama-sama. Ada kesempatan untuk berinteraktif lagi. A'a, mohon pencerahannya. Ini tentang rasa malu, A'a. Tentang apa? Rasa malu. Rasa malu, ya. Kan katanya malu itu sebagian daripada iman. Nah, AA ini tentang malu yang terpuji dan malu yang tercela. Jadi malu yang terpuji dan malu yang tercela. Ya, itu bagaimana menempatkannya ya, ya tentang sikap. Contohnya bagaimana malu ya. Terpuji, malu tercela. Ya itu saya mohon pencerahannya dari AA. Kan katanya kalau misalnya malu itu kan sebagian daripada iman. Iya. Ya, tapi kalau misalnya kalau kita itu mau bertanya AA tapi malu gitu. Itu tuh benar apa enggak? Padahal yang ditanyain itu penting gitu. Oh iya, jadi kalau malu bertanya sesat di jalan gitu? Iya. Iya ya, itu termasuk yang mana kira-kira tuh? Ya kan kadang-kadang sungkan kalau mau bertanya itu. Oh iya, karena malu bertanya jadi dia sesat di jalan. Iya. Iya, itu teh gimana, malu apa tuh kalau yang kayak gitu ya? Kalau misalnya pertanyaannya itu untuk kebenaran, jadi harus ditanyakan, benar? Jadi malu bertanya itu kurang baik, benar gak ya? Iya juga ya. Iya ya. Aduh, gimana nih? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop dulu yang lain. Silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda dapat bergabung bersama kami di 0222017076. 0222017076. Perasaan belum jawab, Kang. Tapi harus menjaga perasaan pembawa acara, ya. Jadi begini, udah ada lagi yang masuk? Sudah ada yang kemarin bergabung begitu, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita dengan Bapak siapa di mana? Ya, silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Boy di Banyuwangi. Semangat, dengan siapa, di mana, Dek? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Boy di Banyuwangi, Pak. Boy? Boy di Banyuwangi. Boy itu yang ini ya? Yang namanya yang Boy di Banyuwangi, kan? Sakit, yang sakit lumpuh itu, Pak. Yang sakit lumpuh, ya, Boy. Apa kabar? Boy, ya? Iya. Nama lengkapnya apa sih, Mas? Boy... Boy Indra. Boy Indra, ya. Silakan, Mas Boy. Iya. Ini lagi merasakan sakit ini, Pak. Sakit? Sakit ya. Luar biasa. Gimana ya, lumpuh apanya? Sudah berapa lama, Mas? Saya baru 14 tahun, Pak. Baru 14 tahun, berbaring? Iya, betul. Tidak bisa bergerak, kalau bergerak pakai apa? Sama sekali nggak bisa bergeser, nggak bisa bergerak. Yang lumpuhnya apa aja, Mas Boy? Maaf. Mulai dari perut ke bawah ini, separuh ini. Tangan masih bisa bergerak? Alhamdulillah masih bisa. Jantung? Alhamdulillah masih bisa berdetak. Alhamdulillah. Leher? Maaf ya, Mas, saya tidak mempermainkan ini ya. Karena kata Mas Boy kan semuanya. Jadi saya absen lagi nih. Iya, alhamdulillah. Iya. Tapi yang paling mahal, iman tidak lumpuh kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak. Amin, amin, amin. Usia berapa, iya, Mas Boy sekarang? Saya 40 tahun. 40 tahun potong 16, 14 berarti 26. Itu 36, ya. Usia 26 iya, mulai lumpuhnya ya. Betul, betul. Iya. Sudah berkeluarga belum, Mas? Sudah punya anak satu, sekarang kelas 1 SMP. Jadi waktu anak saya lahir, selang 2 bulan saya kecelakaan kerja gitu. Kecelakaan kerja, syariatnya gimana, Mas, sampai lumpuh begini, Mas? Iya. Kecelakaan kerja, waktu kerja? Iya, pas waktu kerja gitu, jadi kecelakaan kerja gitu. Bagaimana, Mas, menyikapi takdir lumpuh 14 tahun seperti ini, Mas? Ya, awal-awalnya ya menerima dengan kondisi yang tiba-tiba berubah seperti ini. Ya, secara pengangsur sedikit demi sedikit ya terus meminta pertolongan pada Allah, berserah diri kalau semua ini memang sudah kehendaknya. Jadi ya lama-lama bisa menerima, bisa ikhlas lah. Minta ridho, minta ikhlasnya agar diberikan kekuatan dan kesabaran menjalani ujian yang semacam ini, semacam itu. Sekarang posisi hati bagaimana menyikapi lumpuh, maaf, keadaan ini? Alhamdulillah ya bisa lebih baik, bisa lebih tenang. Sering-sering mengingat Allah, sering-sering berzikir kita. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah ridho dengan keadaan ini? Insya Allah ridho. Mas, mohon maaf, rezeki tetap ada kan? Alhamdulillah, rezeki sudah ditanggung sama Allah. Alhamdulillah. Iya. Anak-anak sekolah tetap ada. Alhamdulillah, anak saya dari bayi ngumpul sama kakek neneknya, sedangkan saya dirawat oleh ibu saya sendiri gitu. Masya Allah, ya Allah menggerakkan siapa saja untuk mengurusnya ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih untuk AA, mudah-mudahan AA selalu diberikan kesehatan walafiat, selalu dilindungi, diberikan keselamatan dimanapun berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Mas Boy, kula aturaken matur suwun sangat, nggih. Amin, sama-sama juga. Saya juga terima kasih banyak. Iya, dunia tidak lama, Mas. Insya Allah nanti di sorga jalan-jalan sepuasnya. Iya, bisa. Iya. Bisa jumpa Rasulullah, ingat itu saja terus, Mas. Iya. Insya Allah hari demi hari berbuat kebaikan sekecil apapun, sehalus apapun, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Semua perbuatan Allah pasti baik, pasti baik. Amin. Ya. Amin. Amin. Matur suwun ya, Mas. Doakan Allah yang banyak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang hari ini tidak mensyukuri bisa jalan, dia padahal Allah sudah memperdengarkan kepada kita bagaimana saudara-saudara kita yang diuji dengan lumpuh bertahun-tahun. Semoga kaki kita ini bisa mengantarkan kita untuk berbuat baik. Jangan sampai kaki ini mengantarkan kita berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan kami bisa bersilaturahim seperti ini. Bukakan pintu hikmah ya Allah, jadikan pertemuan demi pertemuan membuat kami semakin Engkau ampuni dosa-dosa kami, semakin Engkau buka hati ini mengenalmu sehingga yakin padamu ya Allah, sehingga tidak pernah terlintas di hati ini keraguan kepadamu. Ampuni selama ini kami sering berburuk sangka, sering lupa padamu. Istiqomahkan kami dalam zikrullah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jangan biarkan hati ini terpesona oleh apapun, siapapun selain terpesona kepadamu. Jangan pernah biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan pernah biarkan hati ini dicekam takut, kecuali takut jauh darimu ya Allah. Takut Engkau tidak ridho, takut tidak bisa pulang kepadamu, takut tidak bisa bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam keyakinan, dalam keimanan, keislaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb. Ya Allah, beri kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Fatah, berikan kelapangan bagi yang dihimpit kesusahan, masalah. Bukakan pintu rizkimu ya Razak bagi yang dililit hutang, yang kekurangan, yang fakir, yang miskin. Ya Allah, lindungi yang terancam, teraniaya ya Qohar, ya Wali. Ya Allah, berikan tuntunanmu sehingga setiap langkah kami selalu dituntun olehmu ya Hadi, ya Arhamar Rahimin. Golongkan kami menjadi makhluk yang Kau jadikan rahmatan lil alamin. Allahumma rizuknal istiqomah, istiqomahkan kami ya Allah, istiqomahkan. Karuniakan kepada kami husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.